أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Kita lanjutkan ayat 180. Allah Ta'ala berfirman, Kutiba alaikum idha hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyyah lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila telah hadir kepada salah seorang dari kalian kematian, jika ia meninggalkan khairan, kebaikan, yaitu harta. Allah seringkali menyebut harta dalam Al-Quran dengan istilah khair. Ya. Demikian pula disebutkan dalam hadis. Demikian. Diwajibkan atas kalian apabila telah hadir kematian kepada salah seorang dari kalian, jika meninggalkan harta untuk berwasiat. Wasiat untuk kedua orang tuanya, demikian pula karib kerabatnya dengan cara yang ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin, ya, sebagai sesuatu yang hak atas orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi mereka yang meninggalkan harta yang banyak untuk berwasiat. Ya. Adapun kalau dia tidak punya harta, maka tidak ada kewajiban untuk apa? Berwasiat. Dan sudah kita jelaskan kemarin bahwa wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La wasiyata li waris." Tidak sah wasiat untuk ahli waris. Dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Yaitu wujubul wasiyah lil walidaini wal aqrabin liman taraka malan katsiran. Wajibnya wasiat bagi kedua orang tua dan karib kerabat bagi orang yang meninggalkan harta yang banyak. Jadi bagi mereka yang meninggalkan harta yang banyak, wajib untuk melaksanakan apa, memberikan apa, wasiat. Dan wasiat itu ya disyaratkan dengan dua syarat. Syarat yang pertama yaitu apabila tidak melebihi sepertiga. Sebagian dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah sakit keras, kemudian dikunjungi oleh Nabi SAW. Kemudian Sa'ad mengatakan, wahai Rasulullah, saya punya harta banyak dan tidak punya ahli waris kecuali anak wanita saya. Apa atasaddaqu bi thulutsai mali? Bolehkah saya bersedekah atau berwasiat dengan 2/3 harta saya? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Fasyatr, kalau setengah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Wa thuluts, kalau 1/3 ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-thuluts kathir, boleh 1/3, itu pun sudah banyak. Ya, berarti syarat wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Syarat yang kedua, tidak boleh wasiat itu untuk ahli waris. Kalau misalnya seseorang berkata, saya berwasiat tanah yang sana untuk anak yang pertama, maka kita katakan tidak sah. Karena wasiat itu untuk selain ahli waris saja. Kalau antum misalnya punya anak angkat, dan yang namanya anak angkat pasti tidak mendapatkan apa? Warisan. Maka saat itu boleh pada waktu itu kita berwasiat dia untuk dia. Ya. Faedah yang kedua, jawazul wasiyah lis sahih wal marid wa man hadarahul maut. Bolehnya wasiat untuk orang yang sehat, orang sakit, dan orang yang hadir padanya kematian. Walakinna nusus tadulu ala anna man hadarahul maut yang qasimu ila qismain. Akan tetapi nas-nas menunjukkan bahwa orang yang telah hadir kematian itu ada dua macam. Yang pertama, al-awwal man baqiya ma'ahu aqluhu wa wa'yuhu fa wasiyatu nafidah hasba syurutil asyariyah. Itu orang yang masih sadar, ya, ketika dia hendak meninggal itu, ketika dia hendak ketika dalam keadaan seperti itu sakaratul maut, dia sadar, masih bisa bicara, masih paham, ya, maka wasiatnya sah sesuai dengan syarat-syarat yang sesuai dengan syariat kita sebutkan tadi. Asani man faqada wa'yuhu wa aqluhu. Keadaan yang kedua, orang yang hadir padanya kematian yang sudah hilang akalnya, seperti koma, ya, atau titik koma, asal jangan sampai titik aja, Pak. Ya. Maka pada waktu itu kata beliau tidak sah wasiatnya. Ya. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, jawazul wasiyah bima syaa'a minal mal. Bolehnya berwasiat dengan apa yang ia mau dari harta. Namun sudah kita sebutkan ini tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau misalnya ada mayat berwasiat dengan setengah hartanya, maka wajib dikurangi. Hanya boleh sepertiga saja. Faedah yang keempat, wa minha annal wasiyatal wajibah innama takunu fi man khallafa malan katsira. Bahwa wasiat yang wajib itu bagi orang yang meninggalkan harta yang banyak. Adapun kalau ia tidak memiliki harta atau tidak hanya meninggalkan harta sedikit saja, maka tidak boleh, apa tidak, yang lebih utama tidak berwasiat. Sebab kalau hartanya sedikit, berarti hak untuk ahli warisnya jadi sedikit, Pak, gara-gara wasiat itu. Karena pembagian warisan itu setelah kapan? Setelah dua perkara, setelah pembayaran hutang dan setelah pemenuhan wasiat. Nah, kalau ternyata sudahlah hartanya sedikit, sudah gitu berwasiat. Akhirnya apa yang terjadi? Bagian ahli waris jadi semakin sedikit. Sementara kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka antadhar warasataka agniya, ya, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik buat kamu, khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafunan nas, daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan apa? Miskin, minta-minta kepada manusia. Ya. Jadi wasiat yang wajib itu untuk siapa? Untuk orang yang punya duit banyak, dia punya harta banyak. Wa minha faedah yang kelima, annal wasiyah laysat muqayyada bi juz'in muayyan minal mal, bal hiya bil ma'ruf. Bahwa wasiat itu tidak diikat dengan bagian tertentu dari harta. Akan tetapi wasiat itu hanya diikat dengan kata-kata bil ma'ruf, dengan sesuatu yang ma'ruf, ya, yang ma'ruf, yang sesuai dengan uruf, atau sesuatu yang tidak bertabrakan dengan apa? Syariat. Wa minha faedah yang keenam, ahamiyatu silaturrahim, pentingnya silaturrahim. haitsu aujaballahu alwasiyah lilwalidaini walaqrabin ba'dal maut, karena Allah mewajibkan wasiat ya untuk dua orang tua dan karib kerabat setelah kematian. Li'anna silatar rahim min afdalil a'malil muqarriba ila Allah. Karena menyambung silaturahim itu termasuk amalan yang sangat utama yang bisa mendekatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah yang ketujuh, ta'kid wujubil wasiyah. Bahwa wajibnya wasiat itu bagi mereka yang meninggalkan harta yang banyak itu sangat ditekankan. Kenapa? Karena Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya, haqqan 'alal muttaqin. Haqqan. Artinya hak atas siapa? Orang yang bertakwa. Ya. Berarti itu menunjukkan bagi mereka yang meninggalkan harta yang banyak sangat ditekankan kewajibannya untuk berwasiat. Ya. Maka dari itu kita berwasiat untuk hal-hal yang sifatnya maslahat besar. Ya, terutama untuk dalam rangka menyambung silaturahim dengan karib kerabat. Wa minha faedah selanjutnya, annal muttaqin humul ladzina yura'una fara'idallah. Bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang sangat memperhatikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Kenapa? Karena Allah ketika mewajibkan wasiat bagi orang yang meninggalkan harta yang banyak, maka Allah mengatakan di ayat itu haqqan 'alal muttaqin. Berarti orang yang bertakwa itulah yang senantiasa memperhatikan kewajiban. Dia perhatikan betul sholat lima waktu, dia perhatikan berbagai macam perintah-perintah Allah, dia tidak remehkan, dia tidak lalaikan. Maka itu berarti dia bertakwa dia. Dia demikian pula ia berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah sekuat tenaga ia. Itu tanda dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat selanjutnya ayat 181. Allah taala berfirman, "Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunahu." Innallaha sami'un alim. Maka barang siapa yang merubah-rubah wasiat setelah ia mendengarnya. Mendengar yang dimaksud di sini yaitu mendengar dengan keilmuan, bukan hanya sebatas apa? Mendengar dengan telinga. Karena mendengar itu ya, terkadang mendengar doang tapi tidak paham. Dan terkadang mendengar sambil apa? Paham. Ya. Nah, dalam Al-Qur'an seringkali kata-kata mendengar untuk mempunyai makna mendengar yang punya makna apa? Paham dengan keilmuan. Ya. Maka Allah mengatakan di sini siapa yang merubah-rubah wasiat setelah ia mendengarnya, artinya mendengar artinya mengetahuinya. Maka sesungguhnya dosanya buat siapa? Buat orang yang merubah-rubah wasiat tersebut. Adapun buat mayat yang sudah berwasiat, dosa tidak? Ya enggak. Ya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini Allah menutup ayat dengan dua sifat. Sifat yang pertama mendengar, dan mendengar itu berhubungan dengan ucapan. Sifat yang kedua alim, mengetahui, dan alim itu berhubungan dengan perbuatan. Ya. Artinya Allah mendengar ucapan-ucapan orang yang merubah, dan perbuatan-perbuatan mereka yang merubah pun Allah mengetahuinya. Ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Dari ayat ini kata Syekh Utsaimin, kita ambil faedah min fawaidil ayah, anna man fa'ala al-khair thumma ghayyara ba'dahu kutiba lahu ma arad. Bahwa orang yang telah melakukan kebaikan kemudian ternyata kebaikan itu dirubah setelah ia meninggal, maka tetap ia mendapatkan pahalanya. Ya. Karena Allah mengatakan fa innama ithmu 'alal ladzina yubaddiluna. Dosanya itu buat orang yang merubah, Pak. Ya. Kalau kita sudah mengajarkan kebaikan kepada orang, sudah mendidik anak-anak kita dengan kebaikan, setelah meninggal dunia ternyata dirubah itu kebaikan-kebaikan yang sudah diajarkan itu, maka kita tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, anna man baddal wasiyah jahlan fala itsma alai. Bahwa orang yang merubah wasiat karena bodoh, enggak tahu hukumnya, maka ia dimaafkan. Kenapa? Karena Allah menyebutkan dalam ayat itu bahwa dosa itu buat siapa? Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu. Siapa yang merubah-rubahnya setelah ia mendengar, setelah dia berilmu tentang wasiat itu. Adapun kalau dia enggak tahu ternyata ada wasiat, dia enggak tahu, enggak paham. Ya. Karena ketidaktahuan seperti itu ya sudah dimaafkan, gimana lagi? Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Wa minha faidah selanjutnya yang ketiga kata Syekh Utsaimin, tahrimu taghyiril wasiyah. Haram merubah-rubah wasiat. Kecuali kalau wasiatnya enggak benar. Ya. Kalau wasiatnya baik, bagus, wajib dilaksanakan, Pak. Tapi kalau wasiatnya enggak sesuai dengan syariat, boleh dilaksanakan enggak? Seperti sebutan tadi, kalau ada orang berwasiat supaya seluruh hartanya diinfakkan semuanya. Lah buat ahli warisnya mana? Enggak ada. Maka kita katakan tidak boleh dilaksanakan. Hanya boleh sepertiga saja. Sisanya 2/3 lagi diwariskan. Ya. Atau misalnya seseorang berwasiat tapi kepada ahli waris. Saya berwasiat buat anak saya yang pertama itu rumah saya yang di sono di Bojong. Maka kita katakan enggak boleh. Karena sudah kita sebutkan bahwasanya wasiat itu tidak boleh diperuntukkan untuk ahli waris. Ya. Faminha itsbatu ismaini min asma'illah. Faedah selanjutnya, ayat ini menetapkan nama Allah, dua nama Allah, yaitu As-Sami' yang Maha mendengar dan Al-Alim yang Maha mengetahui. Ya. Allah mendengar ucapan makhluk-makhluknya dan Allah mengetahui semua perbuatan manusia. Kita masuk ke ayat selanjutnya ya akhi. Ayat 182. Allah Ta'ala berfirman, "Faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Maka siapa yang khawatir dari orang yang memberikan wasiat itu janafan, kezaliman, au isman, atau dosa, ya, lalu ia memperbaiki di antara mereka. Ini terjadi ikhtilaf para ulama tentang makna ayat ini yang dirajikan oleh Imam At-Tabari. Makna daripada ayat ini adalah maksudnya kalau orang yang berwasiat, dia berwasiat dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Atau berisi kezaliman atau dosa. Misal, si A berwasiat buat anak-anaknya sekian, sekian, sekian, sekian. Buat si A rumah di sana, buat si B rumah di sana. Padahal kan yang namanya wasiat gak boleh. Atau ternyata wasiatnya lebih daripada sepertiga. Paham tidak? Maka orang yang mengetahui wasiat ini tidak benar, wajib dia untuk apa? Mengislah. Kalau ternyata terjadi pertikaian di antara mereka. Kadang kan ketika misalnya si fulan sudah dapat wasiat, saya kan sudah dapat wasiat dari orang tua saya untuk mendapatkan apa? Rumah ini. kalian tidak berhak karena ini wasiat dari orang tua. Maka kita yang tahu wajib mengislah dengan mengatakan, ya akhi, wasiat buat ahli waris itu tidak sah. Dengan kita katakan, ya akhi, wasiat lebih dari sepertiga itu tidak boleh. Maka kita berusaha, ya, kalau terjadi pertikaian di antara mereka untuk diislah, ya, yang sesuai dengan syariat yang benar itu begini, ya. Fa aslaha bainahum, lalu ia mengislah di antara mereka, fala itsma alai, maka tidak ada dosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwata Islam, kita ambil faedah kata Syekh Utsaimin. Faedah yang pertama, anna man khafa jawran aw ma'siyah min musin fa innahu yuslih. Siapa yang khawatir kezoliman atau maksiat dari orang yang berwasiat, maka hendaklah ia mengislah. Wa hadha yashmal ma idza kana qabla mautil musi au ba'dah. Dan ini mencakup sebelum orang yang berwasiat itu meninggal ataupun setelah meninggal. Ya. Contoh, sebelum meninggal orang yang berwasiat meminta persaksian, ya, atau minta dituliskan kepada seseorang supaya ditulis wasiatnya itu. Dan ternyata ia temukan padanya kezaliman atau maksiat, maka pada waktu itu wajib dia luruskan. Ya. Adapun setelah kematiannya, kalau ternyata ditemukan padanya wasiat, ya, yang ternyata tidak benar wasiat tersebut, itu pun juga wajib untuk diluruskan. Ya, harus diluruskan. Maka wasiat-wasiat yang tidak sesuai dengan syariat wajib diluruskan. Ya. Tidak boleh kalau ternyata wasiat itu isinya maksiat, tidak boleh dilaksanakan. Kalau wasiat itu ternyata sesuatu yang melebihi kadar, wajib dikurangi. Ya. Faedah yang kedua, min fawaidil ayah, raf'ul itsm 'anil musi idza aslaha li khaufihi janafan aw itsman. Raf'ul itsm 'anil wasi. Orang yang diberikan wasiat tidak berdosa jika ia memperbaiki wasiat karena takut terjadi kezaliman atau dosa. Artinya kalau antum diberikan wasiat, antum seorang mayat memberikan wasiat kepada antum, udah buat kamu begini, begini, begini. Nah ternyata kamu yang diberikan wasiat takut sekali kalau saya terima ini akan berakibat apa? Zolim kepada ahli warisnya atau bagaimana, ya. Daripada saya takut, udahlah. Ya bisa jadi ia mengundurkan diri misalnya, atau dia berbicara baik-baik dengan para ahli warisnya supaya tidak terjadi pertikaian di antara mereka. Ya. Maka pada waktu itu tidak dosa, bagus seperti itu. Maminha, faedah yang ketiga, fadilatul islah, keutamaan mengislah. Mengislah mendamaikan orang-orang yang bertikai. Ya. Maka kita damaikan orang-orang yang bertikai, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dua mukmin bertikai, Pak, dan tidak yang satu enggak mau ketemu, yang satu enggak mau ketemu, itu bahaya banget buat mereka berdua, Pak. Apa bahayanya? Kalau ada dua muslim bertikai, selama dia bertikai, amalannya belum diterima oleh Allah. Sampai dia islah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap hari Senin dan Kamis, ya, amalan hamba itu ditampakkan kepada Allah. Kecuali musyahin, dua orang yang bertengkar. Maka Allah berfirman, anziru hadain, anziru hadain, tangguhkan dua orang ini hatta yastaliha, sampai damai dulu. Yang kedua, selama ia bertengkar, agamanya tercukur. Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dalam riwayat Tirmidzi, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang amal yang lebih agung daripada sholat, sedekah, puasa? Apa itu, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, islahu dzatil bain. Bagusnya hubungan sesama muslim. Iya. Fa inna fasada dzatil bain hiyal haliqah, kata Rasulullah. Karena rusaknya hubungan sesama muslim itu adalah pencukur. Dan aku tidak mengatakan mencukur rambut, kata Rasulullah, akan tetapi ia adalah haliqatud din, mencukur agama. Iya. Bayangkan, sudah capek-capek beramal, dicukur itu gara-gara itu. Makanya diantara kita kalau masih ada berantem sama teman atau enggak akur sama teman hanya karena masalah dunia, hanya karena sakit hati dan yang lainnya, udahlah tinggalkan aja semua itu. Ya, daripada agama kita tercukur, daripada amalan kita belum ditampakkan kepada Allah gara-gara kita seperti itu. Ya, kita buang aja ego-ego diri kita. Terkadang akibat daripada mempertahankan ego, Pak. Iya. Makanya kita malah dapat dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya. Anna taghyir al-wasiyah li daf'il itsm jaiz. Bahwa merubah wasiat boleh kalau tujuannya untuk menghindari dosa. Artinya kalau misalnya akibat si mayat memberikan wasiat, akibat diberikan wasiat itu malah jatuh kepada dosa itu orang yang diberikan wasiat, ya, nggak masalah dirubah wasiat tersebut kalau memang tujuannya untuk menghindari apa? Dosa. Apa-apa, bal huwa wajib, kata beliau, bahkan hukumnya wajib, karena meninggalkan dosa hukumnya apa? Wajib. Ya. Baik, kita lanjutkan ya akhi, ayat 183, ayat-ayat siam ini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di sini Allah memanggil, hai orang yang beriman. Berarti Allah mengetuk siapapun Anda yang beriman. Ini dengarkan, ini ada sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dan Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali apabila di situ ada maslahat yang besar. Dan tidak mungkin Allah melarang dari sesuatu kecuali karena di situ ada mudarat yang besar. Karena Allah memberikan perintah dengan ilmu dan memberikan larangan pun dengan ilmu. Adapun kita manusia seringkali, Pak, tidak paham hikmah-hikmah di balik itu semua. Kenapa sih musik haram, kenapa sih riba haram, kenapa sih digigit-gigit haram? Sudah kita sebutkan, orang yang seperti ini ngomongnya biasanya karena apa? Syahwat. Kalau dia bicara sedikit saja dengan keilmuan dia, kenapa Allah larang musik, kenapa haram diharamkan musik? Coba pikirkan baik-baik, Pak, betapa besarnya mudarat musik dalam kehidupan manusia. Sangat menghalangi manusia dari berzikir kepada Allah, dari menikmati Al-Quran dan yang lainnya. Ya. Nah, seorang mukmin itu wajib yakin bahwa semua perintah Allah pasti maslahat dan semua larangan Allah pasti mudarat, pasti itu. Walaupun terkadang kita tidak memahami hikmah di balik itu. Kenapa sih enggak boleh isbal cuma celana melebihi mata kaki aja, kenapa bahayanya? Kita kan terkadang menganggap ah nggak masuk di akal gitu. Iya, karena akal ente masih Allah memberikan ilmu kepada kita itu sedikit sekali gitu, Pak. Maka dari itu kewajiban kita, Pak, wajib untuk mengatakan sami'na wa atha'na. Walaupun kita enggak tahu apa hikmah di balik itu semua. Karena kita yakin semua perintah Allah pasti maslahat. Semua larangan Allah pasti apa? Mudarat. Asal yakin itu aja. Iya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil orang yang beriman? Karena konsekuensi iman itu apa, Pak? Amal. Melaksanakan perintah, menjauhi apa? Larangan. Kutiba alaikum, dituliskan untuk kalian, artinya diwajibkan atas kalian. As-siyam. Apa itu siyam? Siyam secara bahasa artinya al-habs, menahan. Adapun secara istilah, siyam itu artinya menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat. Nah, itu namanya siyam. Ya. Apa tadi? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dari semenjak kapan? Terbit fajar sampai terbenam. Bukan dari semenjak imsak loh, Pak. Enggak ada dalilnya menahan diri dari semenjak imsak tuh, enggak ada dalilnya. Menahan diri itu dari semenjak terbit fajar. Iya, sampai terbenam matahari. Iya, bukan sampai beduk, Pak. Sampai terbenam matahari, kalau beduknya terlambat orangnya gimana? Iya. Tapi ya akhwal Islam, kita ambil faidah, al-faidatul ula. Sebelumnya, ya, di sini Syekh Utsaimin ketika menafsirkan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kenapa sih Allah mengatakan begitu? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kata beliau, ini ada dua faedah. Faedah yang pertama, tasliyah, sebagai hiburan. Artinya bahwasanya puasa yang berat itu bukan cuma kalian loh yang diwajibkan puasa, tapi juga orang-orang sebelum kalian juga sudah diwajibkan puasa. Bahkan orang-orang sebelum kalian puasanya lebih berat daripada kalian. Karena kan orang dahulu itu, Pak, ya, puasa sebelum Nabi Muhammad SAW itu 24 jam. Adapun umat Islam, alhamdulillah diberikan keringanan. Cuma dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Alhamdulillah. Ya. Itu kasih sayang Allah kepada kita. Faedah yang kedua, istikmalu hadhil ummah lil fadha'il allati sabaqat ilaiha umam as-sabiqah. Itu sebagai kesempurnaan umat Islam. Di mana umat Islam disempurnakan, ya, dengan keutamaan dan keistimewaan yang ternyata dimiliki oleh umat-umat sebelum kita. Ternyata kita pun memilikinya. Ya. La'allakum tattaqun, supaya kamu apa? Bertakwa. Dan ini membantah, Pak, pendapat sebagian orang. Sebagian firqah punya keyakinan bahwa perbuatan Allah itu, ya, perbuatan Allah itu murni perbuatan, tidak ada hikmahnya dan tidak ada ilatnya, tidak ada tujuannya. Sementara di sini Allah mengatakan supaya kamu bertakwa. Berarti itu menunjukkan jelas dan tegas, Pak, bahwa semua perbuatan Allah, semua syariat Allah ada hikmahnya, ada tujuannya. Apa tujuan Allah mewajibkan puasa? Supaya kamu bertakwa. Dan memang betul Pak, puasa itu betul-betul menimbulkan ketakwaan. Makanya Nabi mengatakan alaika bisawm fa innahu la mithlalah. Hendaklah kamu berpuasa bersaum karena saum itu tidak ada tandingannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal yang luar biasa sekali. Memang berat, tapi pahalanya besar di sisi Allah. Ya. Min fawaidil ayah, dari ayat ini kita ambil faidah. Yang pertama, ahamiyatus siyam, urgensi saum. Lianna Allah Ta'ala saddarahu bin nida. Sebab Allah di sini memanggil dulu sebelum mewajibkan. Hai orang-orang yang beriman. Ya. Artinya bahwa ini termasuk konsekuensi iman loh. Kalau kamu memang mengaku bahwa kamu seorang yang beriman, ini ada konsekuensi iman. Apa itu? Yaitu melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada kalian. Wa minha, faedah yang kedua, fardiyatus siyam, wajibnya puasa, yaitu saum Ramadan. Sebelum Ramadan diwajibkan Pak, Allah mewajibkan puasa 3 hari setiap bulan dan puasa Asyura. Itu sebelumnya wajib itu. Setelah diwajibkan bulan Ramadan, maka kewajiban itu dihapus. Ya. Aminha fardhu siyam 'ala man qablana minal umam. Faedah yang ketiga, bahwa puasa pun sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Karena Allah mengatakan demikian, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Wa minha faedah yang keempat, tasliyatul insan bima ulzima bihi ghairuhu liyahuna 'alaihil qiyam bih. Seseorang itu akan terhibur ketika ia tahu bahwa orang sebelum dia sudah diwajibkan juga. Maka ketika ia tahu seperti itu, ia akan terhibur hatinya, Pak. Ya. Kalau orang-orang sebelum kita, mereka saja bisa puasa, masa kita enggak bisa. Ya. Aminna istikmalu hadhil ummah li fadha'il man sabaqaha. Faedah hadis ayat ini juga kesempurnaan umat Islam, di mana ia mendapatkan keistimewaan-keistimewaan, ya, orang-orang sebelum mereka juga, mereka umat Islam pun mendapatkannya, bahkan lebih dari itu. Umat Islam ini Pak, umat yang disayangi sama Allah Pak. Umat sebelum kita syariatnya terkadang lebih berat Pak. Dan syariat umat Islam ini lebih mudah, tapi pahalanya dua kali lipat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan kalian hai umat Islam dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani seperti orang yang bekerja. Adapun orang Yahudi, kata Rasulullah, ia bekerja dari pertengahan, dari waktu duha sampai zuhur, dan diberikan oleh Allah pahala satu kirat satu kirat. Adapun orang Nasrani, kata Rasulullah, mereka bekerja dari zuhur sampai asar dan diberikan oleh Allah satu kirat satu kirat. Adapun kalian umat Islam bekerja dari bada asar sampai maghrib dan diberikan oleh Allah dua kirat dua kirat. Maka nanti di hari kiamat orang Yahudi dan Nasrani bertanya kepada Allah, kami lebih panjang waktunya, lebih banyak amalnya. Kenapa umat Muhammad yang lebih pendek waktunya lebih banyak pahalanya? Maka Allah berfirman, itu karunia yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Alhamdulillah. Ini di antara keistimewaan umat Islam. Ya. Ikhwata Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya, al-hikmah fi ijabis siyam wa hiya taqwallah. Wa hikmah wajibnya siyam itu supaya membentuk ketakwaan pada hati kita. Maka dari itu kalau kita berpuasa tapi tidak menimbulkan ketakwaan, itu tanda puasa kita belum diterima sama Allah. Makanya kalau ada orang berkata, "Ustaz, apa sih tandanya Ramadan saya diterima sama Allah?" Jawabnya, "Ramadan kamu menimbulkan takwa." Kalau ternyata kamu setelah bulan Ramadan kembali kepada kebiasaan buruk kamu sebelum Ramadan, ternyata Ramadan tidak ada bekas sama sekali dalam hidupmu, itu tanda bahwa Ramadanmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah mewajibkan saum itu tujuannya supaya kamu bertakwa. Ternyata saum tidak menghasilkan dan tidak memberikan pengaruh apa-apa pada hidupmu. Berarti itu ada apa-apanya itu. Makanya kita periksa, Pak. Salat kita menimbulkan takwa apa enggak? Semua ibadah selain saum tujuannya supaya takwa. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum apa? Tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu apa? Bertakwa. Nanti kalau ibadah kita tidak menimbulkan takwa, tanda tanya besar. Ada orang sholat rajin, tapi maksiatnya juga rajin. Ada apa kok sholatnya tidak mencegah ia dari perbuatan keji dan mungkar? Berarti ini dimasuki sesuatu, bisa jadi karena riya, bisa jadi karena apa ujub, bisa jadi ia tidak memperhatikan betul kekhusyuannya atau tidak memperhatikan rukun-rukunnya dan yang lainnya. Ia tidak peduli. Makanya kita semua introspeksi diri, sudahkah ibadah yang kita lakukan selama ini menimbulkan takwa apa enggak? Sudahkah saum-saum yang kita lakukan menimbulkan takwa atau tidak? Ya. Aminah faedah selanjutnya, kata Syekh Utsaimin, fadlut taqwa. Ayat ini menunjukkan keutamaan takwa. Kenapa? Karena seluruh ibadah termasuk saum ternyata tujuannya untuk apa? Supaya bertakwa. Berarti takwa ini apa, Pak? Sangat istimewa di sisi Allah. Berarti takwa ini Allah jadikan sebagai tujuan adanya ibadah. Semua ibadah supaya menghasilkan apa? Takwa. Berarti takwa ini istimewa sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, takwa ini penting, Pak, dalam kehidupan. Karena hakikat takwa itu kekuatan hati untuk menjalankan perintah dan menjauhi apa? Larangan, itulah takwa. Iya. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum, wa min fawaidil ayah, faedah ayat selanjutnya, hikmatullah taala bitanwi'il ibadat. Hikmah Allah dalam mensyariatkan ibadah itu ternyata enggak satu macam, tapi bermacam-macam dan berbentuk-bentuk. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ternyata ibadah itu bermacam-macam. Li'annana idza tadabbarna ibadat wajadna an ibadat mutanawwi'ah. Sebab kalau kita perhatikan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan dan Allah syariatkan kepada kita, itu bermacam-macam, berbentuk-bentuk. Ya. Ada yang ibadah harta, ada yang ibadah badan, ada yang harta dan badan juga sekaligus. Ya. Maka untuk apa Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Tentu di sana ada hikmah-hikmah yang sangat besar, mensucikan hati kita, menjadikan kita ini terbiasa di atas ketaatan. Allahu a'lam, sepertinya sudah masuk isya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.